Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Man yadihillah falamudillalah wa man yudil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illa wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadiyah hadiyu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umur muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalatin finnar. Para ikhwan akhawar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan rangkaian dari kegiatan daurah kita ini. Ada, ini adalah pertemuan yang ke-12 dari daurah kajian Syarah Muqaddimah Ibn Abi Zaid Al-Qirwani dalam penjelasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu pada bagian penutup berkata muallif, di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah kemarin kita telah bahas tentang dilarangnya berbantah-bantahan. Karena masuknya bab itu ke dalam bagian pembahasan akidah adalah, pertama, satu hal yang akan membuat orang tergelincir dari akidah itu adalah sukanya berdebat. Suka berdebat. Yang kedua, perdebatan-perdebatan itu akan membawa kepada asyukuk. Asyukuk adalah membawakan kepada kebimbangan dan keraguan, membuat orang ragu dengan prinsip-prinsip dan kebenaran Islam. Yang ketiga, bahwa berjidal dan berdebat itu adalah ciri khasnya Ahlul Kalam. Ahlul Kalam, ya kaismi, karena banyak bicara, maka dinamakan mereka Ahlul Kalam. Jauh daripada dalil. Makanya, kenapa dinamakan Ahlul Kalam, Ahlul Kalam? Ada dua sebab. Yang pertama, karena topik yang ending. Apa maksudnya ending? Topik yang paling populer dalam kajian mereka itu masalah kalamullah. Karena itu yang pertama mereka bahas. Merasa kalamullah, apa Al-Quran kalamullah, apakah Allah bicara atau tidak, Al-Quran kalamullah atau bukan. Itu topik yang paling santer dalam kajian mereka. Bahkan dalam sepanjang sejarah, peristiwa yang sangat membawa perhatian besar di kaum muslimin dan menimbulkan fitnah, namanya adalah masalah kalamullah, yang telah kita sebutkan ketika terjadi di zaman Imam Ahmad, di mana Al-Ma'mun yang terpengaruh dengan pemikiran Mu'tazilah menimbulkan memaksakan doktrin Al-Quran itu makhluk. Itu disebut nama Ahlul Kalam. Yang kedua, dinamakan mereka itu Ahlul Kalam adalah karena mereka di dalam diskusi-diskusi mereka, di dalam kajian-kajian mereka itu hanyalah kalam. Maksudnya kalam, bicara doang. Omdo. Enggak ada dalil. Logika semua. Logika-logika yang maksudnya logika yang nurut otak mereka, bukan logika yang sehat. Ya. Jadi ngomong terus, bantah-bantah terus, itu sebutlah kalam. Kan pembicara itu kalam. Jadi orang ahli bicara gitu, Ahlul Kalam itu. Ahli bicara, ya, kerjanya bicara doang. Disebutlah Ahlul Kalam. Baik, berikutnya, wa tarku ma ahdatsul muhditsun. Meninggalkan perkara-perkara yang dilakukan oleh orang pelaku bid'ah. Al-muhditsun itu adalah pelaku bid'ah. Maka oleh sebab itu di antara sabda Rasulullah SAW, ya, la'anallah, dalam hadis Ali bin Abi Thalib, La'anallah man ghayyara man al-ard. La'anallah man awa muhditsan aw awa muhditsan. Ya. Kemudian juga la'anallah man zabaha li ghairillah. Awa muhditsan maksudnya membela. Memang berbeda pada para ulama, muhditsan itu ada menyebutkan orang melakukan tindakan kejahatan. Ada mengatakan muhditsan itu maksudnya adalah pelaku bid'ah. Jadi orang-orang bila melakukan bid'ah termasuk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Al-Qur'an sangat banyak yang mengharamkan bid'ah itu sebetulnya. Tidak seperti yang disinyalir oleh salah seorang tokoh yang getol membela bid'ah-bid'ah hasanah. Dalil Wahabi itu hanyalah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam wa raditu lakum al-islam madinah. Kan itu dalilnya itu doang. Walau hanya itu dalil, bukankah itu dalil? Memang harus ada 10 dalil setiap masalah itu. Cukup satu dalil aja cukup sebetulnya. Karena agama itu telah sempurna kata Allah, makanya menekati menyebutkan agama ini sudah sempurna, enggak butuh kepada kurang tambahan, enggak perlu lagi. Di antara yang kita sebutkan, am lahum syuraka usyara'u lahum min ad-din man lam ya'zan bihillah. Apakah mereka itu memiliki ya tandingan bagi Allah? Tandingan-tandingan bagi Allah yang membuat syariat untuk mereka yang tidak pernah mendapat izin dari Allah? Kan pelaku bid'ah itu ya seakan menandingi Allah, karena yang berhak membuat syariat menurunkan syariat ya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mereka, maka itu dalil itu. Dalil lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, awal ayat وهم يحسبون انهم يسنون صنعا. Apa awal ayatnya? Ada yang apa ayat itu? Apa awal ayatnya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yahsununa sun'a. Apa awal ayatnya? Hal nabiyukum bi akhsarina amala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna am yuhsinuna sunnah. Mengapa kau kalian aku beritahu kata Allah orang yang paling merugi hidupnya di dunia ini. Orang paling merugi alladzina dhalla sa'yuhum ya hal nabiyukum bi akhsarina amala. Orang yang paling merugi dalam amalnya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yang sesat jalannya di dunia ini. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Mereka mengira mereka itu adalah orang telah melakukan ya orang yang sangat baik perbuatannya, tetapi sesat. Itu kan anggapan pelaku bid'ah semua. Pelaku bid'ah kan gitu, menganggap perbuatan mereka ketaatan kepada Allah. Itu di antara dalil disebutkan oleh para ulama tentang haramnya bid'ah. Berapa dalilnya tadi? Sudah berapa? 3. Haramnya bid'ah itu. Apalagi dalil lain? Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayhi wa rasulihi. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Maka orang-orang bid'ah sungguh telah mendahului Allah dan Rasulnya. Mengatakan ini disyirikkan, ini boleh, ini adalah ibadah, segala macamnya. Padahal enggak pernah disyirikkan Allah dan Rasulnya. Sudah berapa dalilnya? 4. Yang kelima, surah Al-Ahzab. Wa ma kana lil mu'min wa la mu'minatin idza qadala rasul amran ay yakuna lahumul khairatu min amrihim. Tidaklah pantas bagi orang beriman laki-laki atau dan perempuan itu apabila Allah sudah memutuskan suatu perkara dan Rasulnya, lalu mereka memilih pendapat mereka sendiri. Wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Nah, orang-orang bid'ah punya pilihan sendiri, bukan yang dipilihkan oleh Allah dan Rasulnya. Sudah berapa? 7. Falyahdharil ladzina yukhalifuna amrihi an tusibum fitnah aw yusibum adzabun alim. Dalil-dalil disebutkan para ulama dalam kitab membicarakan bid'ah. Hendaklah peringatkan kepada orang-orang menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka akan ditimpa oleh fitnah atau azab yang pedih. Fitnah di dunia, kesesatan. Ya. Kemudian atau kesyirikan kata Imam Ahmad, dan di akhir kala mereka akan dapat azab yang sangat pedih. Yang ke-8, qaulu ta'ala surah An-Nisa, wa may yushakkir rasul ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi' ghayra sabil mu'min wa lima tawala wa nusul jahannam wa sa'at masira. Siapa menentang rasul telah jelasnya petunjuk, ya, ba'di ma tabayyana wa tabi' ghayra sabil mu'min, kemudian mengikut selain jalan orang beriman, apa kata Allah? Nuwallihi ma tawalla, Allah biarkan kemana dia berpaling. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, kemudian di akhir kala akan dimasukkan dalam neraka jahannam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Sudah berapa? 8, 9. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Inilah jalanku yang lurus kata Allah. Ikutilah, jangan ikuti jalan-jalan yang menyimpang. Semua ulama menyebutkan dalil tentang haramnya bid'ah. Setelah itu menyebutkan hadis Mas'ud, khatal rasul khatal mustaqiman. Rasulullah SAW menunjukkan, menggaris buat kami suatu garis yang lurus. Kemudian menggaris wakhtan yamin simali khututan, menggaris sebelah kiri dan kanannya, sebelah kanan kirinya garis-garis yang lain. Rasul mengatakan hadis sabilullah, inilah jalan Allah yang lurus, ikuti. Kemudian garis-garis yang menyimpang di sebelah kiri dan kanan ini ada hadis subul. Ala kulli minha syaitan, ini jalan-jalan menyimpang ini semuanya di atas jalan itu ada setan yadu ilaihi, yang mengajak ke sana. Ini dalil-dalil semua tentang haramnya bidah. Sudah berapa? 9, cukup. Taib. Hadis Rasulullah SAW banyak sekali. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa mutawaraddun. Orang yang membuat-buat ajaran baru dalam agama kami ini, kata Rasulullah SAW, itu tertolak. Riwayat Imam Bukhari Muslim. Kemudian dalam lafaz yang lain, riwayat Imam Muslim, man amila amalan laysa alaihi amru fa waradun, orang melakukan sebuah amalan yang tidak pernah dicontohkan diperintahkan oleh Rasulullah SAW, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah, setiap khutbatul hajah, fa inna kullu muhdatsin bina wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap khutbatul hajah, hati-hati kalian setiap bid'ah. Bid'ah itu adalah satu tempat ini neraka. Hadis Ibar Basiyah, hadis Irbad bin Sariyah. Fa alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin ba'di wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati terhadap perkara-perkara bid'ah. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Hadis banyak sekali juga. Ya. Nah, argumentasi mereka apa? Alas mereka ini kan termasuk bidah hasanah. Rasul mengatakan kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah, setiap bid'ah. Mereka mengatakan enggak. Lalu berhujjah dengan hadis, man sana sunatan hasanatan falahu ajruha, ajruha wa ajru man amila biha. Menggari ayangku sama ujurim syai'an. Wa man sana sunatan sayi'ah. Lalu dia sebutkan nih makna hadis ini apa katanya? Man ibtada'a bid'atan hasanah. Hadis mengatakan siapa? Apa bunyinya? Man sanna, mengikuti sunnah di situ. Bukan membuat bid'ah, mana ada kata-kata bid'ah di situ. Man sanna sunatan hasanah. Kalau melihat asbabulur hadis itu sunnah yang baik, apa maksudnya sunnah? Sunnah definisi tariqah, masluqah yang sudah ada. Itu definisi sunnah selalu. Bukan dibuat baru. Kemudian mereka berujar bahwa bid'ah itu ada pembagiannya hasanah. Berarti mereka lebih pintar dari Ibn Umar, karena Ibn Umar menyebutkan kullu bid'atin dhalala wa in ra'ahan nas hasanah. Semua bid'ah itu adalah sesat sekalipun manusia memandangnya baik. Karena memang kenapa dikatakan bid'ah? Karena di situ ada syubhatnya. Orang ngira itu disyariatkan, padahal itu adalah tidak pernah disyariatkan Allah dan Rasulnya. Semua pelaku bid'ah itu menganggap bid'ahnya sesat. Enggak ada satupun pelaku bid'ah di dunia ini mengatakan bid'ahnya sesat. Di mana? Ada enggak? Enggak ada. Bentuk sesatnya bid'ah itu apa? Orang yang tidak mau mengikuti disesatkan oleh mereka, bahkan sampai dikafirkan. Tetapi untuk perkara-perkara yang wajib enggak pernah dilakukan hal tindakan yang sama. Ada enggak? Ada orang mengusir, lihat orang tidak nutup aurat diusir di kampungnya. Ada orang yang tidak sholat berjamaah atau tidak sholat diusir di kampungnya. Ada enggak? Tapi ada enggak diusir orang tidak ikut yasinan, tidak ikut selawatan? Ada enggak diusir? Itu menunjukkan itu adalah satu perkara yang telah dianggap melebihi. Ini sudah sesat berarti itu. Yang tidak diwajibkan Allah dan Rasulnya orang disikapi, diusir, dituduh macam-macam. Orang yang enggak sholat aja enggak berhak diusir. Kok orang enggak mau ikut dengan acara-acara bid'ah diusir. Nah, itulah bentuk kesesatan pelaku bid'ah itu. Dan setiap pelaku bid'ah itu ujung-ujungnya adalah dikatakan oleh Salasrama Wahtimur Razi itu lainnya, ujung-ujungnya kalau mereka itu adalah main fisik atau angkat senjata. Itu penghujung dari semua kesudahan bid'ah. Makanya ulama mengatakan kadang-kadang ta'rif khawarij mengatakan semua al-bid'ah itu khawarij. Kenapa? Karena mereka kalau sudah terdesak dengan dalil, tidak mampu main dalil, apa? Itu mereka main fisik, main kekuatan dah. Peristiwa terbaru tahu kan antum? Jamaah tabligh bunuh-bunuhan. Yang selama ini dianggap dakwahnya oleh orang ada dakwah yang lembut, yang sopan. Enggak itu. Karena saya pernah di ini yang berantem dengan orang tabligh itu. Itu kan kelembutan yang ditampilkan, bukan aslinya begitu. Kan mantan-mantan preman yang banyak ikut. Nah, pada suatu kali itu di Batam, saya baru nyampe di Batam ziarah ke rumah adik saya di sana. Terus tiba-tiba datang ke rumah adik saya, enggak perkenalkan dia, Pak. Ustaz, bisa khutbah enggak? Padahal baru sampai. Oh, maaf saya belum bisa khutbah. Hari ini saya baru nyampe. Hari Jumat. Kalau begitu ngisi habis asar ya. Ngisi habis asar. Ya insyaallah habis asar ngisi. Rupanya jemaah tabligh semua di masjid itu. Saya bahas tentang penting yang berilmu, berbicara tanpa ilmu. Ya, bahaya yang bicara tanpa ilmu. Setelah itu apa namanya? Pimpinan jemaahnya bicara. Ceramah juga. Membawakan hadis-hadis yang falsu, maudhu. Apabila tetangga masjid yang tidak sholat ke masjid, maka berdosalah 40 rumah sekitar itu. Atau ada orang berzina 40 rumah berdosa. Saya bilang setelah itu saya berapa hadis-hadis yang disebutkan oleh dia, Anda jelaskan itu hadis-hadis yang maudhu. Kenapa antum sampaikan hadis-hadis seperti itu? Ngamuk dia sampai di luar masjid itu mau mukul saya. Mengukul, ramai. Saya pulang ke rumah di sana, diikuti oleh pimpinannya tadi, ngajak debat, ngajak debat sampai di rumah saya tanya, dia ini tamat teknik itu apa satunya kalau nggak salah. Saya tanya, kamu mau debat kitab tafsir apa yang telah tamat kamu baca, atau kitab akidah apa yang telah selesai kamu baca? Dan kalau kita debat kan orangnya harus punya ilmu. Nah, kalau debat dengan orang bodoh itu gimana caranya? Kita tanya dulu. Setanya begitu dia enggak bisa jawab, marah dia. Loh, kok bisa antum mau debat? Saya ini bukan memanggakan diri, saya ini dari hampir dikatakan semenjak SD sampai S3 saya belajar ilmu agama. Nah, kamu mau mendebat dalam bidang apa? Mau mendebat saya? Dan saya tanya dulu, buku apa yang pernah kamu baca dalam bidang itu? Kalau tentang tafsir, tafsir apa yang pernah kamu pelajari? Kalau akidah, kita akidah apa yang telah tamat kamu pelajari? Kan gitu. Kan kita tanya dulu. Mendebat orang bodoh kan enggak perlu. Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Ya. Ibadur Rahman alladzina yamshuna al-ardha hauna wa idza khatabal jahiluna qalu salama. Itu ciri orang beriman, hamba Allah itu kalau diajak debat, dihina oleh orang-orang bodoh, qalu salama, enggak perlu dilayani. Ya kan? Ngamuk dia. Diri dia. Saya duduk, nendang. Ya. Tendang saya enggak tahu ya, itu sudah Allah yang ngajarin, saya mundur, enggak kena. Sampai permasalahan polisi. Maka mereka itu punya prinsip, kalau dia orang salafi debatnya bukan pakai apa namanya? Bukan pakai otak, pakai otot kata dia. Gitu dia istilahnya itu. Ya. Nah, faktanya apa yang terjadi? Berapa hari yang lalu itu bagaimana mereka sering menyerang di India kejadiannya, dia kalau enggak salah ya di India. Berapa banyak korbannya. Dan itu sudah alamiahnya memang begitu. Salaf taqwa bid'ah itu memang lakukan kebid'ah itu akhirnya mereka memang main kekuatan memuan fisik itu. Maka tidak akan pernah dapatkan orang-orang salafi mukul orang, nendang orang, ngusir orang, enggak akan ada itu. Karena itu bukan wewenang kita. Kita walaupun mengkritik secara ilmiah apa kelompok-kelompok dulu, kita hanya ingin meluruskan saja. Enggak boleh kita lempar rumah orangnya dengan batu, lewat ayamnya dilempar. Enggak boleh. Hatta umpamanya si Arafidho tetangga kita semacam, enggak boleh kita sakiti mereka secara fisik apa, enggak boleh. Mobilnya digembosin, enggak boleh itu. Apalagi ngusir-ngusir orang. Enggak ada begitu-begitu. Rasulullah saya orang munafik. Enggak pernah diusir dari masjid Rasulullah SAW. Tapi pelaku wal bina itu ngusir loh. Di tempat saya tinggal di sana itu diumumkan, yang tidak satu mazhab dilarang salat di masjid ini. Benar. Dekat perumahan dosen itu ada masjid tempat kita biasa salat. Itu dibilang oleh salah seorang penduduk di situ atau ya tidak semualah, waktu dikatakan oknum dia bilang enggak larang, dilarang salat di masjid ini kita. Nah, itu bukti bahwa mereka pelaku bid'ah itu, bahwa mereka itu sebetulnya mereka orang-orang yang radikal aslinya gitu. Cuman memang untuk menarik orang ya penampilan apa sopan atau lembut itu cara-cara untuk menarik orang gitu. Kalau tidak pakai teori apa lagi mereka menarik orang ke dalam ajarannya gitu, ima pakai uang gitu. Karena kalau ilmu ya enggak bisa. Baik. Jadi harus ada ngambil sikap dari al-bid'ah. Cuman al-bid'ah itu tidak sama tingkatannya. Jangan pula seperti tetangga sebelah juga mengatakan al-bid'ah itu lebih keji daripada apa? Babi apa? Katanya lebih baik bertetangga dengan babi dari bertetangga dengan al-bid'ah. Itu yang dimaksud oleh Al-Barbahari dalam kitab Syarah Sunnah itu, al-bid'ah yang bagaimana itu? Ya. Dan secara umum masyarakat kita ini awam. Mereka melakukan itu tidak punya ilmu, atau karena memang itu yang didapat oleh mereka selama ini. Tidak perlu pula disikapi, tidak disalami, apa? Karena cara menyikap itu berbeda. Ya, mereka itu justru didakwai, dilembutkan, ditunjukkan akhlak yang baik, begitu. Memang ada nanti yang namanya sebut disikap, ditahzir atau dihajar, ada. Tapi tidak setiap pelaku bid'ah. Dilihat bid'ahnya bagaimana, kedudukan dia bagaimana, pengaruhnya di masyarakat bagaimana. Ya, seperti sebagian tetangga kita itu yang mengatakan baru pindah sebuah kelurahan, terus karena hidup di tengah masyarakat yang banyak melakukan bid'ah, lah nahzir mereka, akhirnya mereka yang ditahzir. Balik. Kadang-kadang bukan pelaku bid'ah yang mereka tahzir itu, hanya karena ustadznya beda aja kadang-kadang ditahzir lah. Saya itu hidup dengan dua komunitas itu. Kalau antum tahu, kan kampus kita dulu kan itu digarap oleh dari jenis pondok yang seperti itu. Sampai sekarang ada pondok di sana dan termasuk yang mereka elulukan kan di situ. Pertama saya di Jember itu, di mana pamflet-pamflet kajian kata yang cabutnya itu bukan orang-orang NU, namun dari mereka yang mengaku sebagai salafi yang paling asli saya dunia itu. Mereka yang cabut apa itu pamflet-pamflet kajian pertama saya sampai di Jember. Nah, dan mereka yang banyak memperburuk citra dakwah kita itu tengah masyarakat, betul itu. Kadang-kadang kan masyarakat bisa enggak bisa membedakan. Karena memang di sisi tampilan sama, punya jenggot, celana cingkrangan. Dan mereka memang sangat kaku dalam bermuamalah dengan masyarakat. Nah, kita bukan begitu juga. Ya. Kita ingkari, luruskan masyarakat beramal sesuai dengan sunnah. Kapan bila perlu hajar dan tahzir itu dalam itu bukan berarti secara umum semua pelaku bid'ah, karena memang ada yang perlu dilakukan. Ulama kita malah lebih memandang hal itu dari sisi masalah mafsadah terhadap dakwah. Ya. Antum baru belajar ngaji. Nah, belum setahun, dua tahun. Kemudian ditahzirkan seorang ustaz atau kiai yang sudah sepuh di kampung itu. Antum ceramah di masjid, sesat-sesatkan. Ya, antum belum dikenal orang, belum apa-apa. Tuh, kelihatan akhlak antum juga ketemu enggak salam, enggak senyum. Kayak singa mau nerkam. Karena memang kelompok yang saya sebutkan tadi itu begitu mereka. Pokoknya hidupnya itu kayaknya gimana gitu mukanya. Kalau ketemu saya itu kelompok seperti itu tuh, dia pakai sepeda umpamanya, itu enggak mau lihat, gini dia. Saya lihat terus tuh, nanti tertabrak dinding loh. Anak-anak saya aja tahu itu, sikap mereka tahu. Kalau dari jauh, Pak, bibi-bibi itu salafi, istilahnya mereka namakan salafi. Saya sengaja kasih salam, mereka enggak mau nyok salam, enggak mau salam mereka. Ini kadang-kadang yang membuat citra buruk dakwah. Ya. Nah, kita betul kita berdakwah kepada sunnah, tapi tampilkan suasana yang lebih ya mengerti dengan kondisi masyarakat. Karena asal secara umum orang awam itu bukan anti dengan sunnah. Cuma mereka belum tahu atau mereka apa namanya diberi penjelasan-penjelasan yang tidak tepat itu oleh sebagian daripada tokoh-tokoh mereka sehingga mereka percaya. Nah, ini harus kita perbaiki. Nah, kalau setiap orang kita tahzir, kita hajar, itu ibaratnya kata Ibnu Qayyim atau para ulama kita mengatakan sama seperti dokter setiap orang datang berobat diamputasi semua. Karena enggak benar. Ya. Diamputasi semua enggak benar. Sesuai dengan obatnya. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan hajar dan tahzir itu seperti memberi obat. Jangan dosisnya rendah, penyakit enggak sembuh. Atau dosisnya lebih, orang yang sakitnya mati. Nah, enggak boleh itu. Ini pembahasannya agak panjang ya, masalah tahzir al-bid'ah meninggalkan. Tapi umumnya orang awamnya disikap dengan baik. Tokoh-tokohnya ya kita salamin, tegur sapa, baik, ziarah jika kita punya ilmu. Ya, sehingga kita bisa menyampaikan nasihat. Karena mendatang al-bid'ah itu tidak haram secara mutlak. Yang diharamkan bersama al-bid'ah itu ikut dalam acara-acara bid'ah mereka atau membantu kegiatan-kegiatan mereka yang dalam al-bid'ah itu. Tapi kalau ada di antara mereka yang sakit, boleh enggak kita kunjungi? Ada antara mereka umpamanya yang mati, boleh kita antarkan. Kecuali memang ahli bid'ah apa namanya itu, dendengkotnya apa pimpinannya kemudian ditahzir oleh pemerintah atau ulama yang terpercaya ilmunya, tidak boleh mendatangi dia. Itu boleh saja. Tahzir mutlak namanya. Itu kalau pemerintah atau penguasa yang menyuruh meninggalkan. Tapi kalau Seorang ustaz dengan ustaz lain bisa berbeda istihadnya memandang tokoh ahli bidah itu. Ada tokoh ahli bidah yang bisa dinasihati oleh dia. Bahkan ulama kita minimal mudaroh. Kita berakhlak baik kepada dia, biar dia tidak menuduh kita dengan tuduh yang macam-macam, lalu mereka memprovokasi masyarakat. Karena banyak hal yang dipertimbangkan dalam hal itu. Tapi antum sebagai orang awam, tidak boleh hadir di yang pembahasan masalah kajian-kajian, ilmu agama, tidak boleh duduk di situ. Tapi kalau ada undangan rapat dari Pak RT, lalu bid'ah hadir kemana? Ya, antum hadir ke undangan Pak RT. Bicara masalah keamanan RT kah, kebersihan lingkungan kah, itu enggak dilarang. Ya. Terus kebetulan sama-sama ronda sama ahli bid'ah, boleh enggak? Ya boleh. Bukan berarti nampak ahli bid'ah ada terus angkot, antum enggak jadi sudah stop angkot, enggak jadi naik, oh jalan terus-terus, enggak begitu. Kadang-kadang sebagian orang yang saya sebutkan tadi itu satu angkot aja dibilang, itu duduk sama ahli bid'ah katanya. Padahal di atas angkot duduknya sama-sama bareng gitu ya. Atau di atas pesawat, ditahzir itu. Duduk dekat ahli bid'ah, aduh kacau banget gitu. Tapi ikhwan, yang penting kita perlu menambah ilmu, masalahnya harus lebih rinci dan tidak perlu gegabah. Tapi ketika menimba ilmu, pastikan bahwa ilmu yang antum ambil, majlis yang antum hadiri, haruslah ilmu-ilmu yang betul-betul berpegang kepada sunnah Rasul dan pahamnya para salafus soleh. Itu intinya. Apun dalam menyikapi masyarakat, tetap berakhlak yang mulia, tegur sapa, gambarkan sunnah itu adalah indah. Ya, kesering saya sampaikan, orang-orang yang awam itu kadang-kadang, preman-preman itu kadang-kadang yang sudah terprovokasi oleh sebagian dari tokoh-tokoh mereka kan, biasanya kan iseng dengan orang-orang berjenggot gitu. Jadi sengaja umpamanya di pertigaan, di persimpangan itu dia duduk rame-rame, bawa gitar, merokok, kalau kita lewat umpamanya diejek oleh dia. Batuk-batuklah dia, atau gitarnya dibunjikan keras-keras, ya. Menantang-menantang, sengaja-ngaja memanas-manasin. Kadang-kadang ada suasana begitu. Antum gak perlu peduli aja, pokoknya salam aja. Salam, assalamualaikum. Gitu. Terus pasti yang pertama, kedua, ketiga mungkin ada ejekan. Waalaikumsalam. Sambil ketawa-ketawa mereka pasti gitu kan. Tapi antum jangan bosan. Antum perbaik terus. Terus aja salam gak peduli. Siapapun antum salami. Ya. Sebulan setelah itu cenderung antum lihat nanti. Mereka akan berubah. Ya. Antum salamin terus. Ya sengaja duduk di situ merokok, ketawa-ketawa macam-macam lah kan. Kadang-kadang batuk-batuk, tapi antum salam terus, assalamualaikum, assalamualaikum. Itu biasanya mereka itu akan menyadari sendiri. Berubah mereka itu. Mulai dari biasanya merokok, besok antum mau lewat, sembunyi rokoknya. Ada ustaz lewat, nyerokok. Dan biasanya dia sengaja, padahal gak main gitar, antum mau lewat itu sengaja dia nyanyi keras-keras. Gitu. Nah, besok-besok antum terus biasa, tegur sapa, assalamualaikum, terus. Besok dia enggak tuh. Surukin gitar sama dia. Diam dia. Ustaz lewat. Kalau lagi nyanyi diam. Ustaz lewat. Berubah mereka itu. Ya. Orang kalau dibaikin itu enggak ada yang enggak mau gitu loh. Mereka kan juga mikir. Kita tidak melihatkan pula merasa tersiksa, tersakiti dengan mereka itu. Dan itu memang itu tujuan mereka. Tapi kalau antum biasa-biasa saja, ya. Tidak ada merasa terganggu dengan mereka, antum sabar dengan izak mereka, dengan gangguan mereka. Mereka sendiri juga capek, mereka sendiri juga menyadari kadang-kadang. Akhirnya setelah itu mereka nanti, antum salam terus, malah mereka kadang-kadang yang salam. Ya kan? Nah, itu di tengah masyarakat perlu gitu. Karena anak hidup di tengah masyarakat yang komunitasnya bermacam-macam. Gak pernah anak diusir, gak pernah anak dimusuhi, gak pernah diapa-apain. Bahkan anak sering diminta sholat jadi imam kalau di masjid mereka. Tapi antum melihatkan sunnah. Ketika orang meninggal, antum perlihatkan sunnah. Oh, itu yang meninggal ahlu bid'ah, antum gak datang, gak benar juga. Karena orang awam melihatnya gak ngerti hal-hal seperti itu. Kecuali memang tokoh ahlu bid'ah besar, yang tadi saya sebutkan, ditahzir oleh penguasa, oleh pimpinan, oleh penguasa atau pemerintah, tidak boleh Ya boleh itu tahzir yang umum seperti itu, atau ulama yang sudah memperingatkan. Ya. Kalau tidak orang-orang awam, antum hadir ikut menyolatkan, ikut mengantar ke kuburan. Terus bawa satu kardus air mineral, taruh di ketiga orang-orang yang datang takziah. Itu kan sunnah. Antum melakukan itu. Enggak ada mereka itu benci apa-apa, enggak ada sama sekali. Tapi kita kadang-kadang enggak. Pendekatan kita itu kaku gitu loh. Sunnah pun enggak kita terapkan sama sekali. Buktinya apa? Kita ketika ada orang meninggal, sama sekali kita enggak muncul. Ya itu yang namanya tidak bermasyarakat, yang dituduh seperti itu. Padahal kita harus datang. Jangan karena ada orang berbuat bid'ah di situ, antum enggak datang. Sama pernah, saya enggak mau haji, kenapa? Banyak orang ahli bid'ah pergi haji sekarang, laku bid'ah di Masjid Nabawi, itu antum enggak salat di Masjid Nabawi. Antum sholat di masjid itu tunjukkan bagaimana sunnah zikir habis sholat benar gitu. Kadang-kadang kan enggak. Ada sebagian itu habis sholat itu cabut langsung keluar. Itu bid'ah itu. Sunnahnya kan antum zikir dulu. Maka memang itu menjadi alasan, menjadi poin bagi mereka untuk membenci sunnah itu. Tuh lihat tuh orang Wahabi habis sholat apa namanya istilahnya ngacir langsung gitu. Gitu kan. Memang ada sebagian-bagian saudara-saudara kita yang saya ceritakan di sifatnya itu memang berbuat seperti tindak yang ngawur seperti itu tengah masyarakat. Baru pindah di sebuah tempat, langsung jadi imam masjid. Maju tanpa basa-basi, dia maju langsung. Kenapa? Katanya enggak boleh imam sama ahli bidah kan? Itu kejadian, ini bukan cerita saya, cerita yang tidak ada kenyataan. Jadi ada suatu kali ikhwan kita, Bapak nama Pak Ali itu salat di tengah di sebuah musala di sebuah dekat perumahan, diusir sama masyarakat. Dia kan dikira sama dengan seperti itu. Lalu dia bingung kenapa saya diusir. Lalu ditanyalah apa ceritanya awalnya begini. Ceritanya awalnya adalah ada orang pertama baru pindah dekat musala situ, jenggot cingkrangan, tahu-tahu sampai waktu salat itu sudah di iqamah, langsung aja ngacir, langsung maju depan. Langsung jadi imam. Tanpa pemerintah apa-apa. Akhirnya masyarakat itu kan gerah. Ya diusir sama mereka di situ. Sehingga diambil ultimatum mereka. Pokoknya orang celana-celanggotan, celana-cingkrang gak boleh salat di sini. Nah ini kan sifat-sifat yang ngawur. Dan ini yang membuat citra buruk tentang dakwah kita ini. Dakwah kita ini dicitrakan oleh mereka itu bukan sesatnya. Tapi disebut adalah kaku dan keras gitu kata mereka ya kan, tidak punya akhlak itu kelihatannya kata mereka begitu. Nah sikap dari sebagian orang itu tadi, ya, nah ini harus diperbaiki ikhwan, harus tunjukkan bagaimana kesopanan, ya. Lewat mbah-mbah yang udah tua dia imam masjid, wah menurut guru saya ini bid'ah, nggak salam nggak apa nggak negur. Kan yang nilai antum masyarakat ini kurang ajar banget. Lewat ini katanya dia tahu agama, tajuk sunnah, tapi enggak salam. Sunnah kan salam itu sunnah. Nah, di sinilah. Jadi kadang-kadang kita enggak bisa menyalahkan 100% kadang-kadang sikap ya, orang-orang yang membenci sunnah tadi karena memang ada di sebagian saudara-saudari kita yang ya yang tidak paham masalah ini bersikap yang onar seperti itu tengah masyarakat gitu. Nih, jadi ini perlu kita jelaskan sedikit. Watarku ma'ah ahdasul muhdisun, meninggalkan perkara-perkara yang dibuat oleh orang bid'ah, enggak boleh gitu. Bid'ah itu kita katakan enggak sama dosanya besar semua, tidak. Bid'ah-bid'ah yang dosanya kecil, tapi para ulama mewanti-wanti bid'ah itu bagaimanapun kecilnya itu fatal akibatnya, karena bid'ah kecil akan membawa kepada bid'ah yang besar. Makanya Ibnu Abbas mengatakan setiap ada bid'ah akan hilangnya sunnah. Mana dalilnya kalau bid'ah kecil itu membawa kepada bid'ah yang besar? Dikisahkan oleh Hasan Basri ketika dia melihat sekelompok orang di Masjid Kufa berzikir dengan membawa batu kecil atau biji korma buat lingkaran begitu, halaqah. Itu ada orang yang katakan halilumi'ah, lalu mereka bertahlil 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian setelah selesai itu, kabbiru mi'ah, bertakbir 100 kali. Hasan Basri melihat itu, ini aneh ini. Ya kan, jamaah, kumpul gitu kan. Dia belum berani negur, tunggu pendapatnya siapa? Gurunya siapa? Ibnu Mas'ud. Disampaikan Ibnu Mas'ud, ditunggu salat Ibnu Mas'ud sampaikan. Saya melihat di masjid sesuatu yang sanksi meragukan pekerjaan itu suatu hal yang baik. Apa yang kamu lihat? Diceritakan oleh Lady Abu Hasan Basri. Kenapa kamu tidak tegur? Antadhir ra'ya. Saya menunggu fatwa kamu. Nah, ini juga adab. Kalau ada orang lebih berilmu, ya, dia enggak mau bicara dulu. Dia serahkan kepada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud adalah sahabat yang faqih, sahabat Nabi lagi. Ya kan? Kalau seandainya Hasan Basri yang negur mereka, antum ini siapa? Bisa digitukin sama orang-orang gitu kan? Kalau Ibnu Mas'ud kan akan dihargai sahabat Nabi. Datanglah Ibnu Mas'ud. Apa yang kalian lakukan? Kata Ibnu Mas'ud. Kata mereka, ini batu-batu kami gunakan dalam menghitung takbir tahlil ini kami gunain. Kata Ibnu Mas'ud, lebih baik kalian menghitung dosa kalian, karena amal baik kalian enggak pernah akan tercecer dinilai Allah Subhanahu wa taala, pasti semuanya enggak akan ada yang hilang. Kata mereka mengatakan, kami tidak ada tujuan, kami kan baik ini. Zikir bersama-sama sambil dihitung 100-100. Kapan Ibnu Mas'ud menyebutkan, kami murid kalian sibuk. Betapa banyak orang ingin kebaikan tapi tidak mendapat kebaikan itu. Innama annakum qad fadalta ashabum fadaltum ashab Muhammad ilma aw fatahtum bab ad-dalalah. Ima kalian ini lebih berilmu daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kalian telah membuka pintu kesesatan. Lalu kisah itu, rawi yang meriwayatkan kisah ini menyebutkan, fara'ainahum yat'anunana yawma narawan. Orang-orang yang disaksikan tadi dalam satu lingkaran tadi yang zikir di waktu yang tegur Ibnu Mas'ud tadi, kata rawi dari asar ini menyebutkan, kami melihat mereka-mereka itulah mereka yang ikut berperang dengan kami, melawan kami waktu Yauman Narawan. Yauman Narawan itu apa? Pertempuran antara Ali bin Abi Thalib melawan orang Khawarij, bergabung dengan Khawarij, nyatanya mereka-mereka itu jadinya. Jadi bid'ah yang kecil itu rentan untuk bertambah besar. Kenyataan juga begitu. Dulu maulid, kenapa ada ulama ikhtilaf dulu mengatakan, ya enggak apa-apalah kalau hanya sekedar membaca kisah-kisah sejarah Nabi. Lalu fatwa ini menjadi langgeng oleh mereka. Awal dulu begitu, biasa saja habis isya, enggak ada juga iklan, enggak ada juga pamflet-pamflet, paling-paling ustaz ceritain tentang kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kiai gitu aja dulu. Terus semakin besar, makan-makan. Saking besar-besar ada pentas dangdutnya. Nah, ini kan kacau. Nah, ini bukti bahwa bid'ah kecil itu berangsur-angsur lama-lama menjadi fatal. Jadi jangan dianggap remeh bid'ah-bid'ah kecil itu. Contohnya aja kalau antum ambil itu selawatan. Dulu selawatan ya udah biasa-biasa mereka. Terus tambah pakai gendang. Nggak pakai gendang, sekarang seruling, pakai drum band. Terus apa lagi, pakai piano. Terus apa lagi, udah. Sekarang udah begini-gini-gini juga. Macam-macam kan gayanya. Ada yang berdiri juga, ada jaipongan juga. Kan kacau. Nah, itu awal-awal. Makanya bid'ah itu sedikit-sedikit menjadi bukit dia. Ya. Taib. Berikutnya, wassallallahu ala nabi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi. Kemudian beliau tutup dengan mengucapkan selawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan istri-istrinya. Ya. Selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu amalan yang agung. Tapi ada orang mengkritisikan selawat itu kalau kita tidak ikut dalam jamaah-jamaah selawat dianggap kita ini anti selawat. Enggak berselawat. Itu selawat menurut siapa? Enggak ada kenal selawat begitu di masa Rasulullah dan para sahabat, enggak pernah. Selawat itu Allah mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Sudah selawat itu. Enggak perlu dibuat jadwal tertentu, harus ada undangan juga. Kalau enggak ada undangan enggak selawat, gimana pula ceritanya? Antum di atas mobil bisa selawat 1000 kali, 100 ribu kali. Di atas motor juga bisa. Ya. Kalau buat acara begitu kan, kalau hari hujan, antum gimana? Enggak ikut selawatan, loh. Enggak selawat antum satu bulan itu, karena betulan hujan jalan waktu saat dia akan selawat, antum enggak pergi, kan kacau. Nah, apalagi di situ ada tendensi-tendensi yang maksudnya perbedaan pendapatan, bukan perbedaan pendapat nanti. Jadi bersolat pada Nabi SAW harus berbanyak, kata Rasulullah SAW. Ya, satu kali kita bersolat, Allah memberikan untuk kita 10 kali lipat selawat. Orang paling bahagia dengan syafaat Rasulullah berarti orang banyak bersolat pada Rasulullah SAW. Taib. Kemudian, ya, sehingga Allah sebutkan dalam surah Ahzab, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah gambarkan semuanya Allah dan malaikat-malaikatnya memberi selawat, memberikan salam kepada Rasulullah SAW. Lalu Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, salat kepada nabi kalian, ya. Dan ucapkan salam yang banyak-banyak. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad itu. Jadi sekarang ini banyak perubahan-perubahan istilah itu. Salawat itu harus ada musiknya, ada padubaannya, ada apanya ini, rebananya. Padahal enggak perlu, itu enggak, bukan perangkat salawat itu. Itu perangkat nyanyian. Makanya kitab yang ana tahqiq waktu tesis S2 itu judulnya An-Nahyu 'an Raqsi was-Sama. Larangan dari berjoget dan bernyanyi. Raqsi was-sama. Larangan dari berjoget dan bernyanyi. Maksudnya berjoget nyanyi itu bukan nyanyi dangdut, bukan pop. Itu maksudnya kebiasaan orang-orang sufi yang kalau berzikir, berjoget dan mendendangkan. Itu sudah lama, pengarangnya itu hidup sebelum Ibnu Taimiyah. Beliau wafat 661 Hijriah. 4 tahun sebelum lahirnya Ibnu Taimiyah. Itu 3 tahun. Di situ beliau sebutkan dalil-dalil bahwa ibadah bernyanyi-nyanyi itu mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minnas may yashtari la wal hadits," itu surat Luqman, ditafsirkan oleh semua ulama tafsir mengatakan itu adalah bernyanyi-nyanyi berdendang-dendang. Dalam surat Al-Anfal, wa makana salatu min al-baiti ila mukam wa tasdiya, tidak adalah salat mereka di sisi Ka'bah itu kecuali hanya bersiul dan bertepuk tangan. Ibadahnya orang musyrikin. Dan antum lihat, tidak ada agama selain Islam kecuali menjadikan nyanyi dan apa istilahnya, senandung ibadah mereka. Baik Yahudi, baik Nasrani, baik orang-orang animisme, kan begitu. Semua nyanyi. Nyanyi mereka. Itu bukan ibadah dari Islam. Ya. Maka ini sudah ada di masa Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, taraktu bi Baghdad syai'an. Aku tinggalkan di Baghdad itu salah satu bentuk sesuatu yang dimakan-makan takbir. Ya. Liyasuddun nas anil Quran. Tujuannya agar melalaikan manusia dari Al-Quran. Ya. Wahum zanadiqah. Mereka adalah zindik, kata Imam Syafi'i. Takbir menurut Ibnu Nadim menyebutkan adalah yaitu syair-syair zuhud yang didendangkan, yang di apa namanya, dilantunkan dalam bentuk nyanyi gitu, suara-suara yang merdu gitu ya. Tapi syair zuhud gitu. Itu takbir itu. Maka Imam Syafi'i menilai itu adalah satu perbuatan orang zindik, kata Imam Syafi'i itu. Ketujuannya apa? Membuat orang lari dari Al-Qur'an. Maka kita lihat, maka kan mereka lebih banyak nyanyi daripada baca Al-Qur'an. Coba lihat antum, kalau acara mereka umpamanya dibuka dengan Al-Quran, berapa itu? Satu halaman enggak? Sampai satu halaman enggak pembukaan baca Al-Qurannya? Enggak nyampe. Terus nyanyi berapa jam dah? Coba yang sama antum. Itulah fatalnya bid'ah itu. Ya, maka kita berselawat kepada Nabi SAW. Ya, kita bukan orang anti selawat. Yang kita tegur adalah selawat-selawat pertama dicampur dengan perkara-perkara yang maksiat, nyanyika, musika, ya, atau isi selawat itu mengandung gulu, berlebih-lebihan dan memuja dan muji Rasulullah SAW. Seperti di antara isi bait mereka mengatakan, sesungguhnya di antara ilmumu adalah ilmu kalam wal luh mahfuz. Jadi kalam ilmu kalam maksudnya, mengetahui apa yang apa namanya. Ya menuduh apa, menganggap Rasulullah SAW mengatakan Rasulullah SAW mengetahui segala apa yang ada di alam gaib, apa yang belum ada. Seperti ini gulu, enggak boleh berlebih-lebihan itu. Rasulullah SAW pernah dipuji dengan pujian yang berlebihan, Rasulullah SAW melarang hal itu. La taturini kama tatun Nasara dan Maryam. Jangan kalian mengkultuskan aku seperti orang Nasara mengkultuskan Isa dan Maryam. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah, ini yang kita ingkari. Ya, selawat-selawat yang kadang-kadang malah ada selawat yang nilainya lebih tinggi pada salawat yang diajarkan Rasulullah SAW. Itu salawat Ibrahimiyah yang dikenal oleh Rasulullah SAW. Lalu mereka ada punya namanya salawat Nariyah ya, atau salawat Fatih. Nah, salawat Nariyah ini menurut riwayat yang mereka katakan ini diterima oleh guru mereka dalam mimpi. Siapa yang membaca salawat Nariyah ini, itu sama dengan mengkhatamkan Al-Quran 70 ribu kali. Gimana ceritanya? Ya inilah untuk melihat ya. Ini yang dimaksud yang diingkari oleh para ulama, perbuatan-perbuatan yang begitu. Ya. Berselawat. Ya anjurkan semaksimal mungkin kita harus banyak berselawat kepada Rasulullah SAW. Ibnu Qayyim menyebutkan sekian faedah tentang besarnya sering berselawat kepada Rasulullah SAW. Ya. Taib wa ala alihi wa azwaji dan istri-istrinya. Ya. Rasulullah SAW. Kemudian wa dzurriyyati dan anak-anak beliau ya. Wa dzurriyyatihi itu keluarga beliau ahlul bait itu siapa definisinya? Yang ahlul bait itu adalah berbeda antara orang Syiah. Kalau ahlul bait orang Syiah adalah keturunan Ali saja. Kemudian dari keturunan Ali malah mereka sempitkan kali kalau masuk Syiah Rafidhah itu hanyalah keturunan Hu. Dan mereka tidak memasukkan istri-istri Nabi bagian dari Ahlul Bait. Padahal istri Nabi itu adalah Ahlul Bait, tapi mereka mengatakan tidak. Nah, ini kan penyimpangan mereka dalam memaknai Ahlul Bait. Ahlul Bait menurut Ahlussunnah wal Jamaah sebenarnya yang disebutkan Imam Nawawi dalam menjelaskan dan juga ulama-ulama fikih menjelaskan Ahlul Bait itu orang yang diharamkan menerima sedekah, zakat. Sedekah atau zakat. Ketika Imam Muslim membawakan hadis itu, Imam Nawawi mengomentari. Maka definisinya adalah orang diharamkan menerima zakat. Siapa mereka diharamkan menerima zakat itu? Dijelaskan adalah Banu Muttalib wa Banu Hashim. Yang beriman di antara Banu Muttalib dan Banu Hashim. Siapa Banu Muttalib dan Banu Hashim ini? Rasulullah SAW, kakek beliau Abdul Muttalib. Ayah Abdul Muttalib, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim ini punya saudara namanya Muttalib. Nah, keturunan dari dua orang ini disebut Ahlul Bait yang beriman. Kalau kafir enggak disebut Ahlul Bait. Seperti siapa Abu Lahab enggak disebut Ahlul Bait yang beriman. Nah, kemudian jam berapa? Setengah jam lagi. Baik. Yang beriman dari Muttalib dan Bani Hashim ini, Bani Muttalib dan Bani Hashim ini. Hashim punya saudara Muttalib. Nah, kenapa dinamakan kakek Nabi itu Abdul Muttalib, anak dari Hashim ini? Karena Hashim ini menikah dengan salah seorang apa namanya? Akhwat di Bani Najjar, seorang akhwat ya. Bani Najjar namanya Salma. Nah, ketika istrinya hamil, dia pergi berdagang ke Syam. Meninggal di Gaza. Kemudian istrinya melahirkan. Sampailah berita kepada saudaranya yaitu Muttalib bahwa anak saudaranya ada di Madinah yaitu di Bani Najjar. Waktu lahir dinamakan dengan Syaibatul Ham. Syaibatul Ham, kenapa nama Syaibatul Ham disebutkan oleh ulama? Karena waktu lahir itu dia ada rambutnya yang putih. Syaibah itu kan orang tua artinya. Tapi Syaibah itu artinya adalah uban. Segitu. Ada di rambutnya ini putih sedap rambut dan itu ada yang putih dinamakan Syaibatul Ham. Setelah berumur belasan tahun gitu ya dijemput oleh Muttalib tadi ke Madinah, dibawa ke Mekah. Sesampai di Mekah orang ngira itu budaknya, disebutlah Abdul Muttalib. Karena capek dari Madinah kelihatan kusut masai gitu sampai di Mekah kan perjalanan jauh, satu minggu itu naik unta. Ya. Sampai di Mekah orang memanggil anak yang dibawa oleh Muttalib itu Abdul Muttalib. Kata Muttalib, ini bukan budak saya, ini anak saudara saya. Tapi karena biasanya di Arab dulu kalau sudah satu kali terdengar oleh orang menjadi populer itu. Akhirnya terkenal dengan Abdul Muttalib. Itu kakeknya Rasulullah SAW. Ayah dari Abdullah. Itu kisahnya. Makanya anak dari Banu Muttalib dan Banu Hashim ini yang beriman disebut Ahlul Bait. Imam Syafi'i itu dari keturunan Banu Muttalib. Nah, anak Hashim yang beriman ini banyak sekali, bukan hanya ada Hamzah, ada Abbas, Kemudian dari anak Ali bin Thalib juga bukan hanya Ali bin Thalib, ada Ja'far, ada Uqail dan lain beriman, itu Al-Mut. Semuanya keturunan Abbas, semuanya yang beriman itu Al-Bait. Turun Abdullah bin Abbas, anak dari Abbas, Al-Bait semua itu. Tapi anehnya orang-orang Syiah Arab itu tidak menganggap itu Al-Bait. Mereka malah fokus kepada keturunan Ali, bahkan di keturunan Ali kalau orang Syiah Arab itu fokusnya kepada keturunan Husain saja. Dan tidak menjadikan istri-istri Nabi bagian daripada Al-Bait. Padahal istri Nabi itu Ahlul Bait. Berdasarkan ayat surah Al-Ahzab ya. Ayat 33. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyah al-ula. Hendaklah kalian tetap di rumah kalian, kata Allah kepada istri Nabi, jangan kalian perlihatkan perhiasan kalian berhias seperti perhiasnya orang jahiliyah. Wa aqimnas shalah, laksanakanlah salat, wa atinaz zakat, bayarkan zakat, wa atinallaha wa rasulah, taatlah kepada Allah rasulnya. Innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa al-baiti. Hanya sungguhnya Allah itu ingin membersihkan kalian dari dosa wahai ahlul bait. Wa yutahhirukum tathira, dan membersihkan kalian dengan sesuci-sucinya. Ahlul bait ini dimaksud siapa? Istri Nabi, karena ayat ini turun di rumah si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Adapun masuknya Al-Bait Hasan Husain itu dengan hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ketika satu kali Rasulullah keluar dengan membawa carik ya, kalau bahasa Jawanya atau seperti kain ihram itu, lalu Rasulullah memasukkan Ali, Fatimah dan Hasan Husain ya, lalu Rasulullah menyebutkan hum Ahlul Baiti, mereka ini adalah termasuk keluargaku, itu memasukkan mereka Ahlul Bait. Tapi yang ulama kita mengatakan Ahlul Bait adalah keturunan dari Bani Muttalib dan Bani Hashim yang beriman, tidak khusus ya. Maka Banu Abbasiyah itu sebetulnya keluarga Bani Hashim, tapi kan tidak disyaratkan Banu Hashim yang berkuasa. Syarat sebagai khalifah dalam hadis itu hanya Quraisy. Jadi Umayyah sampai Abbasiyah itu khalifah yang benar itu. Kenapa? Karena memang dari Quraisy mereka ya, dari Quraisy. Karena ketemu itu kakeknya Muawiyah dengan kakek Rasul, ketemu nanti Bani Abdul Syams itu. Di Abdul Manaf ketemunya. Ya. Hashim bapaknya siapa? Abdul Manaf. Abdul Manaf ini punya anak yang banyak. Kalau dulu kan biasa poligami. Sekarang agak berat ya poligami. Jadi dia punya anak yang banyak dari istri-istri yang lain. Maka Hashim dengan Muttalib tadi itu satu ayah satu ibu. Nah, Abdul Manaf punya anak yang banyak. Di antara Abdul Syamsi dan juga Hashim dan lain-lainnya. Ketemu nanti di Kusai, di keturunan-keturunan mereka. Kalau enggak salah di kakek yang kelima atau kakek yang ketujuh. Ketemu garis keturunan mereka. Taib. Dalil tentang masuknya keluarga Rasul sebagai Ahlul Bait banyak sekali dalil-dalil di Al-Quran maupun di hadis Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW pernah satu kali ketika Aisyah dituduh oleh munafik berbuat sesuatu yang keji ya, maya'dhuruni fi ahli, siapa yang bisa membela aku tentang keluargaku, kan ahli itu ahli baiti ya, bahwa istri Nabi adalah bagian dari Ahlul Bait. Taib. Wassallama tasliman katsira ya. Ya. Berilah kesejahteraan yang sebanyak-banyaknya. Itu arti dari selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Selesai ya pembahasan kitab ini, alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, amal yang soleh, dan menjauhkan kita dari syubhat-syubhat, keraguan-keraguan, selalu membimbing kita untuk banyak belajar, menuntut ilmu. Ya. Soal berikutnya kita masih tersisa setengah jam, kita coba lihat pertanyaan-pertanyaan yang sudah di apa namanya dikumpulkan semenjak awal pelajaran kita. Dikatakan bahwa tidak ada kematian kecuali kematian yang pertama di dunia. Lalu bagaimana dengan penghuni neraka yang mendapatkan syafaat dan kemudian dimatikan dengan sebenar-benarnya kematian? Maksudnya di mana? Ahli neraka yang dapat syafaat enggak mati, masuk surga dia. Ya. Maksud ini semua mereka yang dapat syafaat kemudian dimatikan dengan sebenar-benarnya kematian. Enggak.